Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus kita juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap dan juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Afif, ahlan Pak Jagat. Kita lanjutkan teman-teman bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang saat ini sampai pada bab Al-Buyu, jual beli dan muamalat. Di pertemuan kemarin kita berhenti pada pembahasan tentang rukun ijab dan qabul yang dalam mazhab Syafi'i itu memang diwajibkan karena syarat jual beli itu kan harus sama-sama ridho. Ridho itu kan sifat hati, tidak nampak kecuali orang itu sendiri yang tahu. Maka untuk sama-sama tahu kalau dia sama-sama ridho perlu diucapkan. Nah, ucapannya itu ijab dan qabul. Ijab dari pembeli, qabul dari penerima. Makanya ada rukun ijab dan qabul. Ada rukun harus ngomong begitu. Tapi kemudian ijab dan qabul itu di beberapa tempat, di beberapa komunitas ganti sistemnya menjadi al-mu'athah. Atau saling memberi. Jadi pembeli memberi uang, penjual memberi barang yang diinginkan tanpa ada ijab dan qabul. Kata Imam Ar-Ramli, kata Imam Ar-Rafi'i dalam Rawdatul Talibin, dan itu ringkesan dari kitab Syarhu Al-Kabir, beliau mengatakan tidak sah gitu ya. Tapi kemudian Imam Taqiyuddin Al-Islami dalam hal ini memberikan apa istilahnya, memberikan penguat bahwa al-mu'athah itu sah, itu bisa menggantikan ijab dan qabul, sebagaimana beliau mengutip pernyataan Imam Nawawi, hadzallazi istahsanahu Ibnu Sabbah warajihu dalilan wal wahwal mukhtar. Jadi ternyata al-mu'athah itu adalah pendapat yang lebih kuat secara dalil dan inilah pendapat yang dipilih. Kenapa? Li'annahu lam yasih, karena memang tidak sah dalam syariat, maksudnya tidak ada dalam syariat ketetapan harus ngomong ketika menjual dan membeli, harus ada lafadznya, enggak ada. Maka sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syara, ya kembali ke urufnya, kembali ke kebiasaan, sebagaimana masalah-masalah lain gitu. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi ini adalah pendapat yang kesekian dari Imam Nawawi yang justru menyelisih pendapat mazhab, kan gitu. Imam Nawawi termasuk banyak nih pendapat yang menyelisih. Salah satunya kan kafarat puasa orang meninggal itu kan kalau kata Imam Nawawi puasain lagi. Tapi pendapat mazhab yang jadi itu kan fidyah. Pendapat yang dipuasain lagi itu qaul qadim. Termasuk dalam hal najasatul khinzir, najisnya babi itu Imam Nawawi ternyata tidak mengikuti pendapat mazhab gitu. Itu bukti kalau memang Imam Nawawi kagak apa istilahnya bahasa kitanya enggak ikut buta gitu. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Qultu wala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qultu, ni kata Imam Taqiyuddin al-Isni, qultu, aku katakan, wa mimma ammat bihil balwa, dan yang memang ammat itu umum, bihil balwa, yang sudah terjadi ke di kebanyakan kita, namanya ammat bihil balwa. Jadi ammat bihil balwa itu bahasa Indonesianya apa ya, kalau diterjemahkan secara tekstual. Ammat bihil balwa itu maksudnya sesuatu ini sudah terjadi, sudah banyak dilakukan, sudah ramai diketahui oleh orang. Ammat bihil balwa. Kalau bahasa yang udah-udah sih gitu, gitu. Kalau bahasa kita gitu, yang udah-udah sih di sini begini. Nah, itu namanya ammat bihil balwa. Ammat bihil balwa sesuatu yang terjadi dalam skala besar. Jadi, apa sih bahasa Indonesia yang bagus, Pip, yang kayak gitu tuh? Pokoknya begitulah, ammat bihi al-balwa. Wa mimma ammat bihi al-balwa, dan dari hal-hal yang memang sudah terjadi kebiasaan di antara kita, bu'sanus sigari li syira'il hawaiji. Iya, viral kalau bahasa sekarang yang udah tapi kan viral sifatnya ini ya, apa namanya? Apa ya? Viral itu ya sih, ya viral sih benar sebenarnya. Wa mimma ammat bihil balu, dan sesuatu yang sudah viral yang sudah umum dikerjakan oleh banyak orang, bu'sanus sigari li syira'il hawaiji, yaitu mengutus atau nyuruh atau memerintahkan. Bu'san itu, bu'san itu mengutus bahasa resminya, kalau bahasa kitanya nyuruh. Nyuruh anak kecil li syira'il hawaiji, untuk beli kebutuhan. Ini Imam Taqiyuddin al-Isni mau membahas tentang rukun yang pertama, yaitu al-aqidan. Al-aqidan itu pelaku jual beli, yaitu pembeli dan penjual. Disyaratkan sebelumnya ahliyatul bay, yaitu kelayakan untuk bertransaksi. Maka anak kecil tidak layak bertransaksi, karena itu jual belinya yang enggak sah, sesuai dengan rukunnya gitu. Tapi kemudian rukun jual beli yang pertama atau syaratnya bahwa dia harus adalah anak yang sudah balig, orang sudah balig, anak kecil nggak boleh. Nah, kemudian dikecualikan nih, atau mungkin kita bisa bilang ini penyanggahan dari Imam Nawawi, Imam At-Taqiyuddin al-Isni sendiri, bahwa yang terjadi umumnya di masyarakat, bu'sanul syughari, banyak di antara kita yang nyuruh anak kecil li syira'il hawaij, untuk beli kebutuhan, untuk beli ke warung, ke toko buat kebutuhan kita. Wattaradat bihil a, ditambahin lagi nih, wattaradat bihil ada fisa'iril bilad. Ittaradat itu nyebar, bihi dengan apa namanya, ya dengan sesuatu ini, al ada, jadi nyebar kebiasaan itu, nyebar tuh. Jadi ya bukan cuma di kita, bahasa kitanya gitu, bukan cuma di kita orang nyuruh anak kecil belanja di warung. Itu kebiasaan itu itaradut, udah menyebar ke semua ilesa iril bilad, ke semua budaya, ke semua bangsa juga begitu. Orang kita kan juga sama, nyuruh anak kecil beli rokok, padahal kan gak bagus kan gitu. Ya tapi itu kan kebiasaan. Kebiasaan sebagaimana kita nyuruh beli garam, menyuruh anak kecil beli garam. Gitu. Waalaikumsalam Pak Iwan. Jadi itu kebiasaan yang sudah amat bihil balwa, ditambahin lagi ittaradat bihil ada. Pokoknya ittaradat bihil ada itu artinya kebiasaan yang sudah menyebar. Al-ada, kebiasaan fisa iril bilad, di sepanjang negeri. Maksudnya seantero negeri ini ya begitu orang. Jadi yang kayak gitu nih bukan orang kampung sini doang gitu. Orang kampung sana juga begitu. Ini yang nyuruh orang tua, yang nyuruh anak kecil pada belanja ke warung bukan orang sini doang. Emang orang sana juga, orang sana juga gitu semuanya. Waqad tad'u ad-daruratu ila dzalik, dan kadang qad tad'u, qad itu kan bahasa Arabnya litahakkuk. Tapi litahakkuk itu untuk kepastian kalau ketemunya fi'lun madhi. Kalau ketemunya fi'lun mudhari itu jadi apa namanya, kalau bahasa Arab saya lupa. Artinya jadi kadang-kadang. Waqad tad'u. Jadi qad kalau ketemu fi'il madhi itu jadi pasti, mantap. Faqad haqqat 'alaihi kalimatul 'adzab. udah pasti orang yang enggak punya iman tuh dapat azab. Itu faqad qad haqqat. Tapi kalau qad itu ketemu fi'il mudhari, qad tad'u litaklil. Ah, betul, litaklil. Saya lupa nih, udah lama buka. Enggak buka-buka kitab apa namanya nahwu. Wa qad tad'u, qad itu ketemu fi'il mudhari, maka jadi litaklil, untuk kadang-kadang. Waqad ad'u, kadang-kadang nyuruh anak kecil buat belanja, itu lidaruroh juga, kadang-kadang kebutuhan kita untuk manggil itu, ya entah karena kita kebutuhan kerja misalnya, untuk belanja apa-apa gak bisa kecuali anak kecil, atau bahkan kitanya anak orang tuanya sakit, akhirnya nyuruh anaknya gantiin, jagain warung di warungnya dan seterusnya. Wakadat ujururatu ila zali, dan kadang-kadang hajat bahkan darurat apa kebutuhan yang urgent itu memaksa kita untuk nyuruh anak kecil buat belanja, entah itu beli jual. Fayan bagi ilhaqu zalika bil mu'ata'a, maka mestinya sih ilhaqu zalik kita samakan masalah anak kecil belanja, anak kecil jualan, bil mu'ata'a kita samakan masalahnya dengan al mu'ata'a. Al-mu'atoh itu kan dibolehkan karena apa? Al-uruf, kebiasaan. Orang Syafi'i yang resmi bilangnya gak boleh mu'atoh. Tapi kenapa? Ya harus aja ijab kabul karena harus ridho. Ridho harus ditampakkan. Tapi kata Imam Nawawi, ridho gak mesti nampak pakai mulut kok. Pakai gerakan juga orang gak tahu kita ridho. Jadi kembalinya ke uruf. Kalau mu'atoh, ijab kabul boleh diganti dengan al-mu'atoh dengan alasan itu kebiasaan, mestinya anak kecil belanja, anak kecil jualan juga boleh. Kenapa? Ya kebiasaan kita emang kayak gitu kok. Nah, gitu. Fayan bagi ilhaqu dzalika bil mu'atoh idza kana al-hukmu dairan ma'al urfi, kalau memang masalah hukumnya dair. Itu dairan itu mengarah. Ma'al urfi maksud dair itu artinya muter. Maksudnya tuh hukumnya itu berputar ma'al urfi, seputar kebiasaan. Al-mu'atoh boleh sebab kebiasaan begitu. Maka yang namanya anak kecil belanja anak kecil ini ya juga boleh karena sebab bagian daripada urf juga. Ahlan Pak Al-Murabbi. Ma'annal mu'tabar fi dzalika at-taradi, padahal memang yang jadi standar mu'atoh itu kan at-taradi. Kenapa al-mu'atoh dibolehkan? Pertama, karena kebiasaan. Yang kedua, at-taradi, masing sama-sama ridho. Orang tuh ngasih, orang apa pembeli ngasih, pembeli ngasih duit, penjual ngasih barang itu kan karena sebab ridho. Begitu juga ini. Ya kan, ma'annal mu'tabar, padahal yang menjadi standar fi dzalika, dalam dzalika ini ke al-mu'atoh. Bidzalika dalam hal mu'atoh al-faradi itu sama-sama ridho. Liyakhruja bisigati an aklima lil ghairi bil batil. Liyakhruja, agar bisa kita keluarkan bisigah dengan ijab dan kabul itu, agar bisa keluar an aklima lil ghairi bil batil, kita makan harta orang dengan batil. Orang lu kagak mau jual, lu paksa-paksa jual. Gitu. Makanya diomongin, ridho nih, ridho, saya ridho jualan gitu. Lu kagak, orang kagak mau jual, dipaksa-paksa jual. Enggak, dia ngomongnya ridho. Ngomongnya itu kan untuk menjadi standar ridho. Dengan al-mu'atoh, orang juga udah ridho. Gitu. Maka itu, apa namanya, samain aja dong ke, apa namanya, anak-anak. Fa'inna hadalatun ala ridho, yang namanya omongan itu sih, wajab dan kubul menunjukkan atas keridhaan. Fa'idha wujidal ma'na alladhi ushturita tisigatu li ajrihi, kalau memang maksud dan tujuan yang disyaratkan adanya ijab kabul itu ada, ketemu dengan al-mu'atoh, fayan bagi ayyakunahu al-mu'tamad, maka seyogianya, semestinya, seharusnya ayyakunahu al-mu'tamad, itulah yang jadi pegangan. Ridhonya itu yang jadi pegangan, bukan omongan ijab dan kabulnya, begitu. Kan adanya ijab dan kabul itu untuk mengetahui keridhaan. Fa'idha wujidal ma'na, kalau maksud dan tujuan ditemukan, alladhi ushturitu tisigati, ushturitu tisigatu li ajrihi, yang mana ijab kabul itu mensyaratkan, disyaratkan ijab kabul itu karena sebab itu, karena sebab untuk keridhaan, fayan bagi, maka mestinya ayyakuna huwal mu'tamad, itulah yang jadi pegangan kita, yaitu keridhaannya, bukan ngomongnya doang, tapi keridhaannya. Bisyartin ayyakuna al-ma'khudhu, dengan syarat ayyakuna al-ma'khudh, yang diambil oleh pembeli, kan gak ngomong nih, si pembeli ngambil barang, sekalian ngasih duit, si penjual ngasih, penjual nerima duit. Syaratnya ayyakuna al-ma'khudhu, yang diambil oleh pembeli itu, ya'dilu saman, sesuai dengan harganya. Waqad kanatil mughayyabat, dan udah ada, sudah terjadi al-mughayyabat. Al-mughayyabat itu perempuan terhormat yang enggak pernah nampakin diri ke laki-laki. Dia di rumah aja. Itu dia isoman dari sejak lahir sampai begitu aja iso. Dia kan ada ya, al-mughayyabat itu termasuk juga asy-syarifah, orang-orang terhormat ya kan, perempuan-perempuan terhormat yang memang dia tidak keluar rumah. Karena mungkin dia punya posisi di tengah masyarakat, mungkin dia punya, ya salah satu yang paling, alasan yang paling baik itu kan menjaga diri, al-iffah, kan gitu. Itu kan terjadi, banyak dulu di zaman, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan-perempuan gitu tuh ada. Dan itu didukung oleh syariat kan gitu, dalam arti syariat kagak nyuruh, nyuruhnya kapan? Pas lagi Idul Fitri doang suruh pada keluar kan gitu. Kalau lagi apa namanya apa-apa ya biarin dulu maju sebagus kan gitu. Bahkan adanya kewajiban nafkah yang di dalam itu harus ada pembantu, itu kan untuk perempuan kayak gini nih. Karena perempuan kayak gini kan nggak mungkin ngerjain pekerjaan dapur, nggak mungkin ngapa-ngapain, maka si suami punya kewajiban nafkah, dan salah satu nafkahnya adalah ihdharul khidmah, mendatangkan pembantu buat itu tuh. Oh iya, isoman laki-laki. Kalau perempuan isowah, isowoman. Ada aja orang itu. Ini PPKM sebenarnya setahun, dua tahun kali ya. Cuman dicicil aja sama pemerintah. Dicicil seminggu, seminggu. Intinya man setahun, guys. Waqad kanatil mughayyabat, dan dulu orang-orang mughayyabat, perempuan-perempuan terhormat yang enggak nampakin diri ke laki-laki keluar itu, yab'atsnal jawari, mereka mengutus atau menyuruh al-jariyah, budak-budak kecil itu, wal gilman, dan juga budak al-jariyah itu budak perempuan kecil, wal gilman budak perempuan yang gede, budak perempuan yang kecil, gulam, bahasa ini gulam. Ya biyab'asnal jawari wal gilman, mereka nyuruh itu budak perempuan, budak laki-laki yang kecil, fi zaman Umar, ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab, li syira'il hawa'ij, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Fala yunkirhu, dan Sayyidina Umar tidak mengingkari itu. Nah Umar ketika lagi inspeksi, lagi sidak di pasar, dia lihat nih, ini bocah siapa nih belanja di pasar? Kagak, enggak begitu Sayyidina Umar. Lu anaknya siapa? Saya budak Sayyidina Umar. Budaknya siapa? Panggil lo. Enggak marahin begitu tuh Sayyidina Umar. Ketika dia lihat di pasar banyak anak kecil dagang, anak kecil jualan buat kebutuhan tuannya, buat kebutuhan sayyidahnya, ya Sayyidina Umar fala yunkirhu, dia enggak ngingkari. Jadi jalan aja biasa begitu. Wa kadza fi zamanihi, dan begitu juga di zaman ghairihi, di zaman selain Sayyidina Umar bin as-Salaf fil khalaf, daripada salaf dan juga khalaf. Salaf itu tiga generasi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa kitab disebutkan yang namanya salaf itu min ba'di hijratin Nabi, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ila nihayatil mi'ah al-thalithah, sampai ke 300 akhir hijriyah. Sampai tahun ke 300 akhir. Jadi tahun 300 akhir itu maksudnya ya 400 hijrah itu udah bukan salaf lagi, itu khalaf tuh. Itu salaf berarti Imam Syafi'i masuk salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik itu masuk salaf semua gitu. Walaupun statusnya bukan tabi'in, yang tabi'in itu kan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tabi'ut tabi'in juga bukan tuh kata sebagian ulama. Jadi yang tabi'in itu Imam Abi Hanifah, Imam Malik tabi'ut tabi'in, nah, setelahnya baru Imam Syafi'i dan seterusnya gitu. Karena kan Imam Syafi'i hidupnya enggak bareng sezaman sama Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah udah hidup duluan udah lama. Ketika beliau wafat baru lahir Imam Syafi'i. Katanya sebagian sejarah mengatakan Imam Syafi'i itu memang didatangkan oleh Allah, dilahirkan itu sebagai ganti Imam Abi Hanifah. Jadi sebelum Imam Syafi'i itu orang paling pintar di muka bumi itu Imam Abi Hanifah. Ibaratnya begitu. Kata Allah, manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kata Allah, kami tidak hapuskan ayat itu. Ayat itu kan bisa ayat kauniyah gitu, ayat alam atau juga ayat yang dibaca Al-Qur'an. Kita tidak menghapus satu ayat, manan sah min ayatin aw nunsiha, atau kita hilangkan itu ayat, illa manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, kecuali kita datangkan satu ayat baru sebagai penggantinya. Nah, Imam Abi Hanifah wafat, lahir tuh Imam Syafi'i gitu. Dan itu masih dalam salaf kan. Imam Syafi'i itu kan 150. Wafatnya 255 atau 250. Imam Ahmad bin Hanbal wafatnya 279. Itu salaf semua. Walaupun bukan tabi'in. Dan itu terjadi di zaman salaf wal khalaf. Nah, itu udah ada yang kayak gitu itu. Wallahu alam. Qala, kemudian Imam Taqiyuddin Alisy, Imam Abi Syuja mengatakan, intinya bahwa anak kecil belanja boleh. Anak kecil belanja silahkan. Ya kan, jika kita punya kira-kira ya. Apa iya duit 1 juta mau kita kasih bocah belanja, kan enggak. Walaupun HP sudah menjadi barang umum di tengah masyarakat kita, anak kecil, tapi kita ini orang tua enggak bakal ngasih duit sendiri itu buat beli HP sendiri tuh bocah, enggak. Kan kita tahu mana yang bisa bocah pegang, mana enggak, kan begitu. Kalau tibang belanja di apa namanya warung belanja ciki-cikian fit ya, belanja yang gope, sampai sekarang ternyata di warung tuh belanjaan gope masih banyak. Kirain gope udah kagak kemana-mana, ternyata di warung-warung tuh banyak belanjaan yang gope-gope tuh, Yupi gope, Misor gope. Gitu ya. Aneh baru tahu bahwa bini buka warung fit. Jadi yang belanja